Runtuh hatiku ketika ku tahu ibuku sedang berdiri diam menatap langit, sedang berjuang menahan beratnya beban hidup. Aku tak sanggup melihatmu terluka, wanita terindah, anugerah yang kuasa, teteskan air mata. Tak ceria, namun cintamu sempurna. Ibu tersenyumlah, ibu jangan sedih, ibu harus cantik. Mungkin kau tak dengar doaku setiap saat, ku mohon ibuku jangan sedih. Aku tak sanggup melihatmu terluka, wanita terindah, anugerah yang kuasa, teteskan air mata. Tak ceria, namun cintamu sempurna. Ibu tersenyumlah, ibu jangan sedih, ibu harus cantik. Mungkin kau tak dengar doaku setiap saat, ku mohon ibuku jangan sedih. Jangan sedih, ibu harus cantik. Mungkin kau tak dengar doaku setiap saat, ku mohon ibuku jangan sedih. Mohon ibuku jangan sedih. Ku mohon ibu tersenyum lagi.